Bersama Atqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-19 dengan judul Batu yang Membawa Lari Baju. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang dengarkan baik-baik ya. Jangan rame, dan saya mohon sekali untuk kalian tenang semuanya. Dahulu kala, kaum Bani Israel memiliki kebiasaan mandi bersama-sama tanpa pakaian, ya. Sehingga satu sama yang lain saling melihat aurat. Namun Nabi Musa alaihi salam terkhusus ya, beliau kalau mandi sendirian, tidak mau bercampur dengan mereka melihat aurat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka kaum Nabi Musa alaihi salam mengejeknya. Mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama-sama dengan kita, melainkan ia memiliki penyakit pada kemaluannya. Demikian ejekan kaumnya ya, anak-anak sekalian. Ya, ini namanya apa? Pengejekan yang luar biasa. Sebab tanpa alasan yang benar, hanya berpraduga. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Musa alaihissalam, yakni membersihkan bahwasanya telah terjadi fitnah pada Nabi Musa alaihissalam karena telah difitnah oleh kaumnya. Maka pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi, beliau meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batu tersebut lari dengan membawa pakaian Nabi Musa alaihissalam. Maka seketika itu pula Nabi Musa berlari mengejarnya tanpa beliau sadari bahwa beliau tidak memakai pakaian, sambil berkata, "Pakaianku, hei batu! Pakaianku, hei batu!" Demikian anak-anakku sekalian, Nabi Musa alaihissalam memanggil batu, ya, teriak keras agar batu itu berhenti. Karena apa? Membawa pakaiannya Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka, yakni kaum Nabi Musa alaihissalam, melihat, ya, akhirnya melihat apa? Kemaluan Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun berkata, demi Allah, Musa tidak berpenyakit. Demikian dikatakan oleh siapa? Kaum Nabi Musa alaihissalam. Lalu batu tersebut berhenti ya, sampai orang-orang tadi setelah melihatnya dan sekaligus melihat keadaan atau kejadian ketika Nabi Musa alaihissalam mengambil pakaian, dan setelah itu batu yang membawa lari tadi dipukulnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi kisah tentang apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dari fitnah dari kaumnya bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki penyakit pada kemaluannya. Ya, demikian dulu insyaallah, kita sambung di lain kesempatan. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 274, dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, nomor 339.